Ini tentang yang bertanya adalah hukum dana pensiun, disebut lembaganya, lembaga keuangan. Gambarannya kita juran tiap bulan, lalu dipakai untuk investasi pasar saham atau pasar uang. Setelah 70 tahun kita ambil hasilnya. Sistemnya bagi hasil persenan. Ini enggak jelas ya pertanyaannya. Bentuknya bagaimana? Ya. Kemudian usahanya dipakai untuk apa? Isinya di dan pasar sahamnya sendiri itu dia bergeraknya di bidang apa? Ini dari hal yang perlu dirinci. Maksudnya arahan-arahan kerjanya kemana? Semuanya terkait dengan hukum.